Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sekarang kita memasuki ayat yang ke-66 ya. Ya kan? Qala al-mu'alif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jal wa kadzdzaba bih. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Kurang lebih artinya, dan kaum engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum Quraisy, كَذَّبَ بِهِ mendustakan Al-Quran, bihi ay bil-Quran. Kaum engkau, orang-orang Quraisy, mereka mendustakan Al-Quran, enggak percaya tentang kebenaran Al-Quran. Padahal ayat-ayat telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada mereka dengan bermacam-macam mutanawwi'ah yang menunjukkan tentang benarnya Al-Quran. Namun bersamaan dengan bermacam ragamnya penjelasan Al-Quran yang menunjukkan tentang kebenaran Al-Quran tersebut, mereka tetap mendustakannya. Illa man rahimahullah. Qul lastu alaikum biwakil. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukanlah aku sebagai penanggung jawab atas kalian. Saya tidak ditugaskan untuk menjaga amalan-amalan kalian, mengawasi perbuatan-perbuatan kalian, dan membalas amalan-amalan kalian. Aku enggak ditugaskan yang seperti itu. Itu bukan tugas saya, mengawasi, menjaga, membalas amalan kalian, itu bukan tugas saya. Hanya saja yang melakukan itu semua Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melihat apa yang kalian lakukan. Allah mencatat amalan-amalan yang kalian lakukan, serta Allah yang akan membalas nantinya. Adapun saya, illal balagh al-mubin, sebatas penyampai, menyampaikan nadhir wa bashir, memberikan peringatan terhadap mereka-mereka yang tidak mau beriman, diperingatkan dengan neraka. Bashir, membawa berita gembira untuk mereka-mereka yang mau beriman dengan balasan surga, suatu kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbesit dalam benak siapapun. Suatu kenikmatan yang kekal dan abadi, dan suatu kenikmatan yang sempurna. Beda dengan kenikmatan dan kehidupan yang ada di dunia, kehidupan di dunia pasti akan berakhir dengan kematian. Kenikmatan dunia, nikmat yang sifatnya mukhallatah, tercampur. Kadang senang, kadang susah. Hari ini lapang, besok sempit. Atau yang sekarang sempit, besok lapang. Sekarang sehat, besok sakit. Suatu kenikmatan yang sifatnya tercampur. Nah, beda dengan kenikmatan surga, seluruhnya nikmat. Di sana akan hidup terus-menerus, akan merasakan nikmat terus-menerus. Itu tugas Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bashira wa nadhira. Adapun yang mencatat amalan, mengawasi amalan, membalasnya, itu bukan tugas Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadzdzaba bihi ay bil Qur'an. Dan telah mendustakan dengannya, yakni mendustakan terhadap Al-Qur'an. Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Qur'an alladzi ji'tahum bih wal huda wal bayan. Al-Qur'an yang engkau datang kepada mereka membawa Al-Qur'an tersebut dan membawa petunjuk dan keterangan-keterangan. Qaumuka wa huwal haq. Siapa yang mendustakan Al-Qur'an tadi? Qaumuk, kaumnya engkau. Yani Quraisy. Wa huwal haq, padahal Al-Qur'an itu adalah kebenaran. Al-haqqu mi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari sisi Rabbmu, maka janganlah sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang ragu, bimbang dengannya. Alladzi la miryata fih wa la syakka ya'tarih. Yang Al-Qur'an tersebut la miryata fih, tidak ada keraguan padanya. Wa la syakkun ya'tarihi, dan tidak ada keraguan yang menjangkitinya. Enggak ada satu keraguan pun yang menjangkiti Al-Qur'an. Nah, namun bersamaan dengan jelasnya Al-Qur'an, mereka orang-orang Quraisy, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah pada mereka, tetap mereka mendustakannya, enggak mau percaya. Qul lastu 'alaikum biwakil. Katakanlah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukanlah aku yang menjaga amalan-amalan kalian. Ai ahfadhu a'malakum wa ujazikum 'alaiha. Aku tidaklah ditugasi untuk menjaga, mengawasi amalan-amalan kalian. Kalian mau iman, mau kufur, mau taat, mau maksiat, bukan tugas aku suruh ngawasi perbuatan kalian. Bukan tugas aku untuk membalas perbuatan kalian. Naam. Wa innama ana mungdhirun wa muballighun. Hanya saja saya sebatas mungdhir, memberikan peringatan kepada kalian. Kalau sampai enggak beriman dengan Al-Qur'an, akibatnya seperti apa? Aku sudah peringatkan kalian. Mubaligh, dan aku sekedar menyampaikan. Alallahi ar-risalah wa ala rasuli al-balagh wa alaina at-taslim. Allah lah yang membuat risalah ini, syariat Islam ini. Allah yang membuatnya. Wa ala rasul al-balagh, tugasnya rasul adalah menyampaikan. Wa qad balagha, dan sungguh-sungguh telah menyampaikan, beliau telah menyampaikan. Tidak ada satu syariat pun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sembunyikan. Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa qad amartukum bih, kata beliau. Tidaklah suatu perkara pun yang akan mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan sungguh sudah aku perintahkan kalian dengan perkara tersebut. Dan sebaliknya, ma min syai'in yuqarribukum ilan nar wa yuba'idukum minal jannah illa qad nahaitukum anhu. Tidaklah suatu perkara pun yang akan mendekatkan kalian ke neraka dan menjauhkan kalian dari surga, melainkan sungguh-sungguh telah aku peringatkan kalian darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan semuanya. Tidak ada satu syariat pun yang beliau sembunyikan. 6. Tinggal bagaimana kita sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam. Apakah kita beriman ataukah na'udzubillah sampai kufur? Tugas Rasul telah selesai. 6. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang ke-29 dari surat Al-Kahfi, Allah berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al haqqu min rabbikum, kebenaran itu dari sisi Rabb kalian. Maka barang siapa yang berkehendak menghendaki kebaikan, mengharapkan masuk surga, fal yu'min, silahkan beriman. Wa man syaa'a fal yakfur, namun barang siapa yang menghendaki neraka, menghendaki kejelekan, silahkan kufur. Tinggal pilih yang mana. Jalan telah terbentang dengan jelasnya. Satu jalan menuju surga sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran. Allah telah mengutus Rasulnya. Sudah dijelaskan semuanya. Dan jalan satunya lagi, jalan menuju neraka, juga sudah diperingatkan. Sifat-sifatnya seperti apa? Amalan-amalan yang akan mengantarkan ke neraka seperti apa bentuknya? Semua sudah dijelaskan. Dengan Allah utus, turunkan Al-Quran dan Allah utus Rasulnya. Menjelaskan jalan menuju surga seperti apa, sifat-sifatnya, amalan-amalannya. Jalan menuju neraka seperti apa, sifat-sifatnya, amalan-amalannya. Sudah dijelaskan semua. Enggak tersisa satupun. Pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita masyiah, kehendak. Diberikan kita akal untuk memahami dari dua jalan tadi. Demikian pula Allah berikan kita kudrah, kemampuan untuk melaksanakan, mengamalkan apa yang telah jadi pilihan kita. Sehingga ketika dia menempuh keimanan, berarti orang ini telah mendaki kebaikan, menghendaki taufik. Namun ketika dia tetap berada di atas kekufurannya, enggak mau beriman, enggak mau yakin, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia mencelak melainkan celalah dirinya sendiri. Qad qamatil hujjah, hujjah telah tegak dengan diturunkannya Al-Qur'an dan diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam untuk pendekatan pemahaman. Terbentang di hadapan kita dua jalan. Kita telah tahu jalan ke kanan akan menyampaikan kepada suatu tujuan yang di sana penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kebaikan. Kita sudah dikasih tahu jalan yang ke kanan ini jalannya bagus, aman, dan berakhir dengan tempat yang gemah ripah lah jenawi. Nah, makmur, tentram. Jalan yang satunya lagi, kita telah tahu. Jalannya rusak, berakhir dengan suatu tempat yang jelek-jelek orangnya, penuh dengan kejahatan, kemaksiatan. Tahu kita dua jalan terbentang ini. Bersama dengan itu, kita diberikan masyiah, kehendak untuk memilih dari jalan yang terbentang depan kita ini. Selain diberikan masyiah, kita diberikan kudrah, kemampuan untuk melaksanakan, menempuh apa yang sudah kita kehendaki. Orang yang menghendaki kebaikan tentu dia memilih jalan kanan. Jalannya bagus, mengantarkan kepada tempat yang makmur, aman, tentram, aman. Dan dia enggak mau menempuh jalan yang ke kiri, dikarenakan tahu jalannya rusak dan di sana penuh dengan kejahatan, penuh dengan kejelekan. Maka bagi yang dia menempuh jalan kanan, berarti memang dia menghendaki kebaikan. Yang dia menempuh jalan yang ke kiri, berarti orang ini memang menghendaki kejelekan. Dia tahu kok, bisa memilih kok, bisa melaksanakan apa yang menjadi pilihannya kok. Sehingga ketika dia malah nempuh jalan ke kiri, sampai di tempat tadi, dia mendapatkan kejelekan-kejelekan, salah siapa? Kalau bukan salah dirinya sendiri. Fala yalumanna illa nafsah, jangan dia mencela, melainkan celalah diri sendiri. Salahmu sendiri. Sudah tahu, jalan ke kiri jalannya rusak. Dan berakhir dengan tempat yang jelek. Kamu tahu, kamu punya kehendak untuk memilih, punya kemampuan untuk melaksanakan pilihanmu, lah kok malah nekat ngambil kiri. Bonek namanya. Nah, ini untuk takribul faham barakallahu fikum. Pendekatan pemahaman. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, Rasul menjelaskan dalam hadisnya, jalan menuju surga. Apa saja amalan-amalannya, apa saja yang harus dilakukan, sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun oleh Rasul. Sebagaimana ada di sana jalan menuju neraka, sudah dijelaskan amalan-amalan seperti apa yang akan mengantarkan ke sana, Rasul pun telah memperingatkan. Kita diberikan akal, diberikan kehendak, diberikan kudrah untuk melaksanakan apa yang menjadi pilihan kita. Sehingga famang syaa'a falyu'min wa mang syaa'a falyakfur. Bagi yang menghendaki kebaikan, silakan. Berarti dia harus beriman. Namun bagi yang menghendaki kejelekan, ya silakan berbuat kufur. Berarti itu kehendak kamu. Nah, innama 'alayyal balagh wa 'alaikum as-sam'u wa tha'ah. Hanya saja kewajiban atas saya, maksud Rasul alaihi salatu wassalam, adalah al-balagh, menyampaikan. Wa 'alaikum, dan wajib atas kalian wahai umatku, as-sam'u wa tha'ah, untuk mendengar dan taat dengan syariat yang aku bawa kepada kalian. Faman ittaba'ani sa'ida fid dunya wal akhirah. Maka barang siapa yang mengikuti saya, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, berarti dia telah sa'ida fid dunya wal akhirah, akan menjadi orang yang bahagia, beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya di akhirat saja, barakallahu fikum, di dunia pun sudah dia rasakan kebaikan-kebaikan tatkala dia beriman kepada Allah, beriman dengan syarat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Qala Allah azza wa jal, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal soleh, baik pria maupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar akan aku berikan kepadanya kehidupan yang baik ketika di dunia. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud kehidupan yang baik di dunia adalah tuma'ninatun nafsi wan syirahu sadri, tenteramnya jiwa, lapangnya dada. Menjalani kehidupan dunia tenang, tenteram, lapang. Itu di dunia balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang beriman. Dan di akhirat nanti, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, benar-benar akan kami balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Balasan berupa surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu kenikmatan yang kekal, abadi, sempurna. Beda dengan kenikmatan dunia. Tidak kekal. Kenikmatan dunia fana, pasti akan berakhir. Demikian pula tidak sempurna. Karena di balik kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini, ada susahnya. Nah, orang merasakan nikmat sehat. Apakah dia sehat terus? Tidak. Nah, dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan diuji dengan sakit. Orang merasakan nikmat kuat, bisa ngangkat satu kintal atau mungkin lebih. Datang masa tua, jangankan satu kintal, 10 kilo saja udah gak mampu. Dibalik kuat, lemah. Nah, diberikan nikmat gigi kuat, jangankan makan peyek, tulang saja dikremus. Datang masa tua, sakit gigi. Jangankan makan tulang, kena sentuh, nasi dikit saja sudah tolong-tolong. Itu kenikmatan dunia, enggak sempurna. Tapi beda dengan nikmat akhirat. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tayyib. Wa man khalafani Laqad syaqiya fid dunya wal akhirah. Namun barang siapa yang menyelisihi saya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mau mengimani ajaran yang aku bawa, sungguh dia telah menjadi orang celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Setelah jelas bagi kita seperti ini, barakallahu fikum, maka seharusnya kita memilih beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga kita berhasil menggapai, meraih kebahagiaan dunia maupun di akhirat, dan jauhi jalan yang menyelisih ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, karena yang seperti itu akan menyebabkan kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan ini selesai kita dari surat tafsir surat Al-An'am ayat ke-66. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.